aku tahu mengapa kita harus bercinta. Mana ku tahu, dulu tak pernah ada cerita tentang dirimu di hatiku. Tapi sekarang setiap malam hanya bayangmu. Kalaulah bantal dapat bercerita, aku malu. Aku tak tidur walau terpejam mata ini. Rasa cinta yang kurasakan bukanlah sekedar saja. Rasa cinta yang kurasa dari kaki hingga mata. Permata, apalah arti istana? Jangan kita berpisah yang lebih dari segala-galanya. Janganlah sampai